Apa hukum berwudu ketika akan masuk masjid dan dia berniat untuk duduk di masjid? Dibangun di atas pendapat yang mengatakan salat tahiyatul masjid wajib, maka berdasarkan kaidah al-wasailah kamal maqasid, apakah berwudu tersebut wajib? Iya. Apabila sebelumnya dia dalam keadaan berhadas. Apabila sebelumnya dia dalam keadaan berhadas. Tapi kalau dia dalam keadaan suci, tidak wajib berwudu. Tidak wajib berwudu. Karena wudu itu digunakan untuk sholat. Sementara ketika dia masuk ke dalam masjid, wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Berdasarkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yarfa'a raka'atain." Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sampai dia mengerjakan salat 2 rakaat. Maka apabila dia tidak dalam keadaan suci dan dia hendak masuk ke dalam masjid dan hendak duduk, maka yang wajib bagi dia untuk berwudu terlebih dahulu. Karena dia akan mengerjakan sholat tahiyatul masjid.